Berakhir seperti ini, cinta tulus yang selalu ku beri, namun engkau balas dengan kepedihan, seakan engkau pergi tanpa salah kau menghilang.